sekarang bebas. Kena sudah tuntas beban jiwaku, tuntas sekarang tuntas. Ku hidup kembali udara merdeka tanpa dinding penisan. Bagai burung-burung terbang leluasa tanpa sangkar celaka. Bebas aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas. Bebas sudah tuntas beban jiwaku, tuntas sekarang tuntas. Sekarang tuntas, ku hirup kembali udara merdeka tanpa dinding penisan. Bagai burung-burung terbang leluasa tanpa sangkar celaka. Bebas aku bebas dari belenggu, bebas sekarang bebas. Kita sudah tuntas beban jiwaku, tuntas sekarang tuntas. Malaysia, Laskar Buana, Tehan Rio, yeah. Kita koyak lagi bos. Yo yo yo yo yo yo yo. Sekarang bebas, kita sudah tuntas beban jiwaku, tuntas sekarang tuntas. Ku hirup kembali udara merdeka tanpa dinding penisan. Bagai burung-burung terbang leluasa tanpa sangkar celaka. Bebas aku bebas dari sekarang bebas. Kita sudah tuntas hati jiwaku, tuntas sekarang tuntas. Terima kasih buat semua. bebas sekarang bebas. Kita sudah tuntas beban jiwaku, tuntas sekarang tuntas. Ku hidup kembali udara merdeka tanpa dinding pemisah. Bagai burung-burung terbang leluasa tanpa sangkar celaka. Kelilingnya itulah negeri Indonesia, negeri yang subur serta kaya raya. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Mengapa kehidupan tidak merata? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Negara bukan milik golongan, dan juga bukan perorangan. Dari itu jangan seenaknya memperkaya diri membabi buta. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, mengapa kehidupan tidak merata? Ayo, yo, yo, yo, yo. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Buat anak suaranya, buat Indonesia. Jadi jangan diharapkan adanya pemerataan. Terima kasih. Hapuskan korupsi di segala birokrasi demi terciptanya kemakmuran yang merata. Bukankah cita-cita bangsa mencapai negeri makmur sentosa? Hijau merimbun di daratannya, biru lautan di sekeliling. Negeri Indonesia, negeri yang subur serta kaya raya. Seluruh harta

sudah tenggang rasa di antara sesama, rasa perseorangan yang sikap warga ibu kota, rasa kebersamaan sudah memihak bintang. Hidup selalu terburu-buru seakan-akan yang indah. kau bikin bahwa peta pasti kan berakhir. Buat teman semuanya kita koyak lagi. Yo. Camelia. Tanggungkan

kesehatan sukma. Terima kasih Mas Kusaini. Terima kasih. Terima kasih Mas Kusaini. Terima kasih. Sebagai istriku, kau juga sebagai temanku, bahkan kau pengganti ibuku. Ayo masku Sairi, seluruh hidupku kau baktikan demi cintamu, dan kau relakan deritamu. Mama, mama, Semoga Bapak Takim. Bila kamu di dekatku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa Sakit. Semoga Bapak, semoga ayo los. Buat anda semuanya juga, buat para ibu-ibu di depan. Barang Mahesa. Asik. Selalu bersamamu bila kamu di dekatku, hati rasa syahdu. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Audio Multiko Gak Mahesa, Gak Mahesa.

tak peduli kau milik siapa. Apakah ku berdosa bila mencintaimu? Oh Nurlela, seandainya hari ini ku dapatkan cintamu, tak ingin aku lepaskan sampai nemu tiramu. Thank you. sudah tak turun hujan, bumi kering menangis retak, tiada daun walau sepucuk, tiada air walau setetes, bagaikan musafir yang haus di tengah gurun Sahara, panas terik sang matahari bagai akan membakar bumi. Begitulah bumi yang kering menanti hujan menyirami. Selamat malam semuanya. padamu dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak aku tak mau padamu dulu aku memang gila. Minuman keras, apapun namamu, tak akan cukup lagi dan tak akan ku minum lagi walau setetes. Kita goyang lagi sama-sama Mas Bos. Kita goyang lagi sama-sama. Juragan Dul. Yo! Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Dapat menghancurkan hidupku. Sekarang tak minuman keras, apapun namamu, tak akan kena lagi dan tak akan kurguk lagi walau setetes. Buat para sahabat-sahabatku yang di tengah, kanan, kiri, belakang, kita boleh lagi sama-sama bareng Mahesa Musik buat ada semuanya yo. Dehan Jenggot MP Production buat ada semuanya, kita boleh lagi yo. Yo yo yo yo yo yo yo. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Minuman keras, miras, apapun nama. yang kurikup lagi walau setetes. Yes. Dan narkotika apapun jenismu tak akan ku kenal lagi dan tak akan ku sentuh lagi walau sesuin. Karena kamu orang bisa menjadi gila. Karena kamu orang bisa putus sekolah. Karena kamu orang bisa menjadi edan. Karena kamu orang kehilangan masa depan. Monoroto. Ayo Juragadul. Kita bahagia sama-sama. Juragadul. Kita goyang lagi sama-sama buat tanda yuk. Kita ngesel bareng-bareng. Mahesa. Mahesa. Padamu dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Cerita-cerita dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Mira Santika. Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya. Jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya Terima kasih. bukannya gunung tempat kau menjauh, bukan lautan tempat kau menghibah, bukan pula dukun tempat kau menintai, bukan kuburan tempat memohon doa. Tiada geraman dan ampu di dunia selain dari doa ibu tua. Mahesa Musik. Katakan pada dirinya, masih adakah cintanya kepada diriku. lewat.